يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita menyelesaikan pembahasan risalah Islahul Mujtama' ala hadis al-mukhtarah fi Islahil Mujtama'. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad tepat tanggal 1 Januari 2012, kita akan mulai mengkaji risalah baru yang diberi judul Al-Majmu'atul Hisan fi Usulil Iman, kumpulan hadis hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang prinsip-prinsip dasar-dasar iman, dasar-dasar akidah. Risalah ini berisikan 100 hadis. 100 hadis yang semuanya berbicara tentang masalah dasar-dasar akidah. Hadirin azakumullah, kita semuanya sering mendengar bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengandung dua perkara yang besar. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam risalah beliau Nubdhatun Fil Aqidah, bahwasanya Islam ini mengandung dua perkara besar. Yang pertama ialah mengandung akidah, dan yang kedua ialah mengandung syariah. Akidah wa syariah. Adapun akidah, itu merupakan perkara terpenting. Disebutkan secara global di dalam Arkanul Iman, rukun-rukun iman yang 6. Sementara syariah, rukun yang terpenting disebutkan dalam Arkanul Islam. rukun Islam yang lima. Syariah itu sendiri meliputi ibadah, meliputi muamalah, meliputi adab wal akhlak wal suluk, dan semua perkara-perkara yang sifatnya amalia zahir. Itu semuanya dibahas dalam kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada para rasul, kitab suci, yaumul akhir, dan iman kepada takdir. Enam ini semuanya kembali kepada ini. Barakallahu fikum. Maka tatkala kita menjelaskan dan membahas tentang dasar-dasar akidah Ahlussunnah, otomatis kita akan menjelaskan tentang rukun iman yang enam. Dari mulai iman kepada Allah sampai pembahasan iman kepada takdir. Risalah ini, Al-Majmu'atul Hisan fi Usulil Iman, juga membahas ke arah sana. Intinya terbagi menjadi enam bab, sebagaimana rukun iman ada enam rukun. Namun di sini dikumpulkan beberapa riwayat-riwayat yang sahihah atau hasanah, baik dalam Bukhari Muslim atau salah satunya atau di luar Bukhari Muslim, yang mengutip beberapa prinsip penting dari prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah yang terkandung dalam Arkanul Iman. Khairatina a'zakumullah. Akidah dalam Islam ini menduduki peringkat yang teratas, peringkat yang paling pertama, yang paling utama dari semua bimbingan-bimbingan yang ada. Dikarenakan banyak hal, di antaranya ialah dikarenakan akidah ini merupakan inti dakwah para anbiya wal mursalin. Semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi itu menjelaskan kepada umatnya tentang masalah akidah. Baik terkait dengan usul iman atau terkait dengan al-ubudiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan, hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan jauhilah takut-takut itu. Akidah barakallahu fikum ini merupakan perkara yang terpenting. Dikarenakan akidah pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Semua kitab suci yang Allah turunkan kepada para anbiya wal mursalin isinya ialah terkait dengan masalah akidah. Terutama Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dari mulai awal pembahasannya sampai akhir pembahasannya itu menjelaskan tentang masalah tauhid. Menjelaskan tentang masalah akidah. Al-Qur'anul Karim yang ummul kitabnya, induk kitabnya yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah dari mulai awal ayat sampai ayat yang terakhir juga menjelaskan kepada kita tentang masalah akidah dan tauhid. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjelaskan tentang akidah asma'u sifat. Ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim juga demikian. Akidah asma'u sifat. Maliki yaumiddin. Akidah rububiyah. Kemudian pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu merupakan akidah uluhiyah, ubudiyah. Dan demikian seterusnya. Pada akhir ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tiga jenis manusia. Ada yang diberi nikmat, yang itu merupakan pengikutnya para anbiya wal mursalin. Ada yang dimurkai oleh Allah, al-Yahud. Ada yang disesatkan, an-Nasara. Mereka ini semua adalah pelaku-pelaku akidah. Yang diberi nikmat adalah orang-orang yang benar akidahnya. Yang dimurkai, yang disesatkan adalah orang-orang yang sesat akidahnya. Yang diberi nikmat ialah para anbiya wal mursalin, kaum muslimin yang mengikutinya, ahlu sunnati wal jamaah. Sementara yang dibenci, yang disesatkan adalah orang-orang yang menyimpang dari mereka semua. Sehingga Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab dari mulai awal sampai terakhir, isinya adalah perkara akidah. Begitu pula barakallahu fikum, kehidupan umat manusia, awal kehidupannya akidah, tengah-tengah kehidupannya akidah, akhir kehidupannya akidah. Akidah barakallahu fikum. Bagi mereka yang terlahirkan di lingkungan muslimin, maka tatkala dia lahir, lahir di atas kesucian, di atas fitrah, di atas akidah yang benar. Ketika dia dalam kondisi non-muslim, maka untuk bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah, dia harus mengikrarkan akidahnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tengah-tengah kehidupan juga demikian, semua umat manusia dan jin selama hidupnya diperintahkan untuk berakidah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Akidah ubudiyah. Begitu pula barakallahu fikum, akhir hayat seorang muslim harus diupayakan ditutup dengan akidah yang benar sebagai jaminan dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan ini ialah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Kalimat tauhid, kalimat akidah. Sehingga manusia, kehidupan umat manusia dari mulai awal kehidupannya, tengah-tengah kehidupannya, selama dia hidup dan sampai akhir kehidupannya, itu harus akidah. Harus akidah. Karena akidah ini pula Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umat manusia ada yang mukmin dan yang kafir. Huwallazi khalaqakum faminkum mu'min wa minkum kafir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang mukmin, ada yang kafir dengan akidah. Yang beriman akidahnya benar, yang kafir akidahnya salah. Karena ini pula barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan yang namanya jihad. Jihadun fi sabilillah, berperang melawan kaum kufar. Peperangan antara akidah yang benar dengan akidah yang batil. Mukminin dengan kufar. Karena ini pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam raya ini. Langit-langit yang ada, bumi-bumi yang ada, segenap apa yang ada di dalamnya, Ini semuanya ialah terkait dengan akidah, untuk mewujudkan akidah yang benar, mewujudkan ubudiyah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menciptakan surga dan neraka. Ini untuk masalah akidah. Orang-orang yang benar akidahnya di dunia ini dan dia mati di atas akidah yang benar, maka surga tempatnya. Sementara orang-orang yang menyimpang akidahnya, mati di atas penyimpangan-penyimpangan akidah, neraka ancamannya. Sehingga semuanya ini barakallahu fikum terwujud dan ada untuk mewujudkan yang namanya akidah yang benar. Ini semuanya ikhwan fillah azzaakumullah menerangkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya dan bagaimana kedudukan perkara akidah dalam agama Islam. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya masalah akidah ialah seseorang yang salah, yang menyimpang dalam satu poin masalah akidah, maka dia dinyatakan telah keluar dari garis ahlus sunnah menjadi muslim yang menyimpang, bahkan mungkin kafir karenanya. Sementara seorang yang mengalami penyimpangan-penyimpangan dalam bab selain akidah wal ibadah, kesalahan akhlak, kesalahan muamalah dan segala macamnya, maka dia dinyatakan jatuh di dalam perkara dosa, belum sampai pada tingkat keluar dari ahlus sunnah, belum sampai pada tingkat dinyatakan sebagai orang yang menyimpang, apalagi sebagai orang yang kafir. Penyimpangan-penyimpangan akidah lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akhlak wal muamalah. Walaupun semuanya perkara yang menyimpang, semua perkara yang jelek, namun penyimpangan dalam perkara akidah itu lebih mengerikan. Ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang ahammiyatul aqidah fil Islam, pentingnya perkara akidah dalam Islam. Kemudian ufanantina azzakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan risalah ini al-majmu'atul hisan, perlu dipahami bahwasanya akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dibangun di atas qawaid. Qaidah yang kokoh, yang jelas. Di antara kaidah ahlus sunnah dalam perkara akidah ialah yang pertama, ialah talaqqil i'tiqad min al-kitab wa sunnah as-sahihah, mempelajari, menerima sekaligus membangun i'tiqad mereka, akidah mereka di atas dasar kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini merupakan ciri khas ahlus sunnah dalam semua hal, dalam semua perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah, terutama di dalam babul aqidah, dalam bab dasar-dasar prinsip-prinsip aqidah, mereka pasti mengambilnya, mempelajarinya, mengkajinya dari sumber aslinya kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Dari sini ya ikhwan, maka apa yang dijelaskan dalam kitabullah diyakini, apa yang dijelaskan dalam sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam diyakini, akidah mereka berdasarkan, berdalil dengan Alkitab Sunnah. Argumentasi dalil yang menerangkan kepada kita supaya kembali kepada prinsip ini sangat banyak, sangat jelas, dan sangat dimaklumi oleh kaum muslimin. Perintah untuk kembali kepada Alkitab Sunnah, terutama dalam babul akidah, di antaranya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri, penguasa di kalangan kalian. Bila kalian bersengketa, berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat ini barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk merujuk, untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam semua permasalahan, terutama masalah-masalah yang diperselisihkan. Lebih utama lagi dalam perkara prinsip-prinsip dasar-dasar akidah. Kembali kepada Allah itu kembali kepada kalamullah Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya. Adapun setelah wafatnya beliau SAW, maka kembali kepada bimbingan-bimbingan sunnahnya. Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini penafsiran yang disepakati oleh para mufassirin, ahli tafsir. Dalam semua hal, itu merupakan ciri khasnya ahli sunnah. Harus kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, di Ali Imran Allah menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semuanya beri'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ali Imran 102. Al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Hablullah di sini maknanya ialah jelas kata para ulama, Al-Qur'an was sunnah. Ini juga merupakan perintah dari Allah secara langsung kepada kita semua supaya kita berpegangan dengan Al-Qur'an, berpegangan dengan sunnah Rasulullah SAW, bersatu di atasnya dan tidak berpecah belah karenanya. Dalam semua hal, terutama dalam babul akidah, prinsip-prinsip dasar akidah. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain di surat Al-An'am, ayat yang ke-153, Allah menegaskan, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kata Allah, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus itu. Siratal mustaqim, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek yang banyak itu, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengikuti siratal mustaqim. Siratal mustaqim ialah Alkitab was sunnah. Sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang datang dari sejumlah sahabat, dari Abu Hurairah, dari Amr bin Auf dan juga yang lainnya, dikeluarkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dan juga yang lainnya, yang dikumpulkan semuanya menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan taraktu fikum amrayni. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku nanti selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Rasul. Jelas. Juga dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan syarat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, di antara sabda yang beliau sampaikan ialah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid ila akhir hadis. Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Ketika itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Pegangi sunnahku tadi, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian, kata Rasul. Nas hadis yang sangat jelas, perintah untuk tamassuk sunnah dalam semua hal, terutama ketika terjadi perselisihan umat, perbedaan faham dan semisalnya. Lebih utama lagi dalam babul i'tiqad, dalam bab-bab akidah. Dan masih banyak lagi barakallahu fikum, sekian banyak ayat wa hadis yang tegas menerangkan kepada kita harus dan wajib bagi setiap muslim untuk kembali kepada sumber asli mereka dalam beragama, Alkitab was sunnah. Di antaranya dan yang paling utama dalam babul akidah. Maka ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang di atas sunnah dan bersatu di atasnya, ahlu sunnati wal jamaah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, membangun akidahnya di atas Alkitab was sunnah. Barakallahu'alaikum. Nama ikhwan, hadha wabah. Prinsip yang kedua, kaidah yang kedua, disebutkan yang kedua dipisahkan dikarenakan sangat pentingnya kaidah ini, walaupun sebagian ulama ada yang menyebutkan menjadi satu dengan kaidah pertama. Kaidah yang kedua ialah fahmu nususil aqidah. Fahmu nususil aqidah ala fahmi salafil ummah. Memahami nas-nas dalil masalah aqidah. Tentunya juga jangan yang asik-asik begitu. Baik. Kaidah yang kedua ialah memahami nususul aqidah, nas-nas dalil masalah aqidah dengan pemahaman salaful ummah. Salaful ummah ialah para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Tiga generasi utama yang mulia pada umat ini. Ahlus sunnati wal jamaah dalam berakidah, dalam memahami nas dalil-dalil masalah akidah, tidak memahaminya dengan otak mereka sendiri, tidak memahaminya dengan perasaan mereka sendiri, namun mereka mengembalikan pemahaman dalil tadi kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Kenapa? dikarenakan banyak alasan, banyak argumentasi. Di antaranya ialah perintah Rasulullah SAW supaya kita kembali kepada pemahaman Khulafaur Rasyidin dari kalangan para sahabat. Dalam hadis Irbat Ibn Sariyah yang saya bawakan di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan kepada kita akan terjadinya berbagai macam perselisihan di tengah-tengah umat, beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati, teruskan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terpimpin sepeninggalku. Mereka dari kalangan para sahabat, salafnya umat ini. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW tidak semata-mata memerintahkan kita untuk kembali kepada sunnahnya saja, tapi beliau juga memerintahkan kita untuk kembali kepada pemahaman Khulafaur Rasyidin dalam memahami nas sunnah, dalam memahami nas Quran. Ini merupakan perintah langsung dari beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Argumentasi yang kedua, dikarenakan generasi yang utama pada umat ini dari kalangan sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in adalah generasi yang diakui fadilahnya, diakui keutamaan-keutamanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah menegaskan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ila akhir ayat. As-sabiqun al-awwalun, generasi pertama umat ini dari kalangan al-muhajirin dan ansar, para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sampai sekarang ini. Radiyallahu anhum maradu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ini yang pertama. Allah meridhai mereka. Dan yang kedua, Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dijamin dengan surga. Itu para sahabat dan para tabi'in dan sahabat tabi'in. Kalau antum, wallahu a'lamu bishawab. Kecuali kalau antum ini mengikuti jejak langkahnya para sahabat dan para tabi'in tadi. Ada kesempatan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang ikut dengan mereka dengan baik. Barakallahu fikum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda dari hadis Imam bin Husain, juga dari hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku, para sahabat. Thumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, para tabi'in. Thumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, para tabi'ut tabi'in. Jika dikatakan sebagai al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, tiga generasi pertama yang dimuliakan. Mereka dikatakan sebagai generasi yang terbaik. Barakallahu fikum. Argumentasi yang lain yang menunjukkan kenapa kita harus kembali kepada pemahaman salaf ialah dikarenakan mereka, khususnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ayashut tanzil, ayashu at-tanzil, mereka langsung menyaksikan turunnya ayat, langsung menyaksikan turunnya ayat. Baik ayat yang berbicara masalah akidah, masalah ibadah, masalah ahkam, masalah akhlak, semuanya. Mereka menyaksikan langsung turunnya Quran dari mulai awal sampai terakhir. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka pula yang langsung menyaksikan Rasul alaihi salatu wassalam, mendengarkan langsung sabda-sabda beliau, uraian-uraian beliau, penjabaran beliau tentang Al-Qur'an. Tatkala beliau menjabarkan tentang akidah, mereka yang mendengarkannya secara langsung. Tatkala beliau menguraikan masalah ibadah, masalah akhlak, masalah ahkam dalam menguraikan semua agama ini, yang menyaksikan langsung ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang otomatis mereka itu lebih tahu, lebih mengerti daripada orang yang setelahnya. Nah, orang sekarang ini maca kitab Quran ora iso. Baca Quran aja bacaannya sudah cegak-cegluk, gak karu-karuan. Tajwidnya aja enggak benar. Bahasa Arabnya aja enggak paham. Bagaimana pula terkait dengan masalah maknanya, bagaimana pula artinya, bagaimana pula tafsirnya. Katulnya ya, terlalu jauh, gak kelasih. Taruhlah itu. Mereka langsung menyaksikan turunnya ayat. Mereka yang langsung mendapatkan penjabaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang sama, Al-Quranul Karim itu turun menggunakan bahasa mereka. Sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Wasallam, dia juga dengan bahasa mereka, Rasul dari mereka sendiri. Di saat yang sama pula, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ialah afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masih fasihnya bahasa Arab. Masih murninya bahasa Arab. Belum banyak tercampuri oleh bahasa-bahasa asing. Ya otomatis langsung mudeng begitu. Pakai bahasanya mereka sendiri, mereka yang sedang mencapai puncak sastra yang tertinggi, ya begitu turun ayat, belum langsung paham. Nggak paham, ada Rasul yang menjelaskan. Ya, kalau kalian, Allah mustaan, terlalu jauh ya kawan, terlalu jauh tuh. Nama ya kawan, ini para sahabat. Begitu pula para tabi'in. Para tabi'in ini, rahimahumullah, mereka menimba ilmu langsung dari para sahabat, terutama tentang Al-Quran, terutama tentang hadisnya Rasulullah SAW. Langsung mangkul, katanya orang di iya, langsung mangkul. Tadi mangkulnya tenanan, bukan mangkul-mangkul kayak mereka yang samaran. Mangkul asli. Para tabi'in langsung mengambil ilmu dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Katanya Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, muridnya Ibn Abbas, dia menyatakan, Aradtu al-mushafa ala Ibn Abbasin 3 marat, uqifuhu inda kulli ayatin as'aluhu anha. Ini sahih riwayatnya, dikeluarkan dalam Tabari, dalam Muqaddimah tafsirnya dan juga yang lain. Kata Mujahid rahimahullah, aku paparkan mushaf Al-Quran dari mulai awal sampai terakhir di hadapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah sebanyak 3 kali. Ibnu Abbas merupakan mufassir terkenal di kalangan para sahabat, dijuluki dengan turjuman Al-Quran, penterjemah Quran. Kata Mujahid, saya ini memaparkan Al-Quranul Karim dari mulai awal sampai terakhir di hadapan Ibnu Abbas. Uqifuhu inda kulli ayah. Aku berhenti, menghentikan Ibnu Abbas pada masing-masing ayat. As'aluhu anha. Aku tanya dia tentang ayat tersebut. Ayat ini, maknanya apa? Tafsirnya apa? Bagaimana penjelasannya? Bagaimana uraiannya? Dan tidak cuma sekali. Berapa kali? 3 kali. Mangkul 3 kali. Barakallahu fikum. Ibnu Abbas dari mana ilmunya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kibar sahabat. Barakallahu fikum. Mangkul dengan silsilah yang jelas. Itu para tabi'in. Begitu pula para atba'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Sehingga ilmunya mereka itu langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Otomatis pemahaman mereka tentang dalil kitab sunnah. Khususnya tatkala membahas masalah akidah. Pemahaman mereka lah yang paling a'lam. Yang paling ilmiah. Yang paling aslam. Selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang paling ahkam. Yang paling bijak. Barakallahu fikum. Itu kenapa kita harus kembali kepada pemahaman mereka. Pemahaman salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Komplit dalam semua hal. Ringkasnya, akidah ahlus sunnati wal jamaah. Tamam. Dibangun di atas pemahaman salaf. Tatkala mereka memahami dalil Quran, dalil hadis yang menjelaskan tentang akidah Islam, menerangkan tentang poin-poin akidah, mereka pakai ayat, pakai hadis, dan kemudian difahami dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para asba'ut tabi'in. Kaidah yang ketiga. Ialah at-taslimu wal-istislamu bima jaa bihi al-wahyu fi masailil i'tiqad. Tunduk dan pasrah terhadap apa yang dibawa oleh wahyu dalam masalah-masalah akidah. Ini yang ketiga. Maknanya barakallahu fikum, ahlu sunnati wal jamaah itu memiliki kaidah sami'na wa ata'na. Sami'na wa sadaqna ketika wahyu berbicara tentang masalah akidah. Ada apa dengan kaidah ini? Perlu dimaklumi dan difahami. Mayoritas pembahasan masalah akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah, itu umumnya pembahasan-pembahasan yang di luar jangkauan akal. Pembahasan-pembahasan yang di luar jangkauan akal. Diistilahkan dengan tauqifi. Tauqifi, ilmunya itu hanya dari Allah dan Rasulnya. Dari wahyu. Tidak mungkin akal itu ikut campur padanya. Atau menetapkannya. Atau mencermanya. Tidak ada tempat bagi akal untuknya. Itu umumnya masalah akidah. Oleh karena itulah, ahlu sunnati wal jamaati menetapkan pada kaidah yang ketiga. Di dalam masalah-masalah akidah, harus tunduk, harus patuh, harus pasrah, alias sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Atau sami'na wa sadaqna, kami dengarkan dan kami benarkan ketika nas wahyu berbicara masalah akidah yang tidak sampai di akal mereka. Apapun masalahnya, apapun perabramannya kasusnya. Begitu wahyu berbicara, ayat menerangkan, hadis menerangkan dalam bab akidah, akal enggak sampai. Bukan menolaknya, tapi mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa sadaqna. Kenapa? Dikarenakan wahyu pasti benar, datang dari Allah Taala. Tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akal manusia terbatas. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim Di An-Nisa ayat yang ke-65. Mengancam siapa saja yang tidak mau tunduk, patuh, pasrah kepada nas-nas wahyu dalam peragam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fala warabbika, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa 65. Sungguh demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman. Bukan meniadakan kesempurnaan iman, tidak, tidak beriman, belum dinyatakan mukmin hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul hakim untuk menetapkan, memutuskan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di hati-hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya, tunduk setunduk-tunduknya. Ayat ini di satu sisi memerintahkan kita untuk tunduk, patuh, pasrah terhadap putusan Allah dan Rasul-Nya. Di saat yang sama ancaman keras bagi orang-orang yang tidak mau tunduk. Ancamannya tidak dinyatakan beriman. Dari sinilah barakallahu fikum, Ahlus Sunnati wal Jamaah memiliki prinsip yang sangat jelas, prinsip tunduk patuh kepada bimbingan wahyu, terutama dalam pembahasan akidah. Ini pada umumnya masalah akidah. Tapi ada sebagian perkara akidah barakallahu fikum yang mungkin dicerna dengan akal. Maka prinsipnya Ahlus Sunnah ialah berhujjah dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, dengan pemahaman salaf sekaligus dengan akal yang sehat. Ingat tartibnya Al-Quran, Sunnah, pemahaman salaf, kemudian akal yang sehat. Ini ketika dalam masalah-masalah yang mungkin menggunakan akal pada. Tapi ingat ya, sekali lagi ingat, umumnya pembahasan akidah, akal gak nyantol, akal tuh gak nyampe. Maka prinsipnya kita, prinsipnya harus sunnah, prinsip Islam, harus sami'na wa ato'na, sami'na wa sodakna terhadap nususul kitab wa sunnah, nas-nas Al-Quran dan sunnah. Dalam bab akidah itu tidak boleh mengatakan menurut saya, hemat saya, ini tidak setuju saya karena tidak masuk akal. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Dari sini qanatina azakumullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah khususnya dalam babul akidah, dalam bab akidah barakallahu fikum, mereka perang dengan yang namanya filsafat, mereka perang dengan yang namanya ilmu kalam, ilmu mantik, ditolak mentah-mentah dalam Islam. Sebab yang namanya ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu falasifah dan segala macamnya tidak berdasarkan Al-Quran, Sunnah, pemahaman salaf, tapi semata-mata mengandalkan akal. Barakallahu. Sehingga kitab Sunnah, pemahaman salaf, anti ilmu kalam, anti ilmu mantik, anti filsafat, terutama dalam bab-bab akidah. Allahul Musta'an. Kaidah yang ke berapa? Kaidah yang keempat untuk melengkapi kaidah-kaidah sebelumnya. Al-ihtijaju bil hadits sahih fil aqidah, berhujjah dengan hadis yang sahih dalam bab akidah. wa adamu tafriqati baina tawaturi wal ahad, dan tidak membedakan antara hadis yang mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu yang banyak, hadis ahad itu yang selain mutawatir. Ini melengkapi yang sebelumnya ya Pak. Loh, kenapa dengan masalah ini? Perlu difahami khonatina azakumullah, prinsipnya ahlus sunnah, prinsipnya ahlul hadis, ahlul haqq. Sebuah hadis itu kalau sahih sampai Rasul alaihi salatu wassalam, baik dengan jalur mutawatir atau dengan jalur selain mutawatir alias ahad, itu diyakini kesahihannya, wajib diilmui isi kandungannya dan diamalkan dalam kesehariannya. Semua hadis yang sahih itu mengandung unsur ilmu dan amal, baik dia mutawatir atau bukan mutawatir, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara ahkam, atau dalam perkara fadailul amal, fadilah fadilah amal. Semua yang sahih diamalkan. Ini prinsip Ahlussunnah. Dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari zamannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian prinsipnya mereka. Tidak membeda-bedakan antara yang mutawatir dengan yang ahad dalam babul akidah secara khusus. Sampai datang sekte yang menyimpang dalam tubuh Islam yang bernama Mu'tazilah. Pengikutnya Wasil bin Atha al-Maghazili, Amr bin Ubaid, dan semisalnya dari tokoh-tokoh penyesat umat, muncul Mu'tazilah yang mengklasifikasi berita menjadi mutawatir dan ahad. Dan tujuan mereka ialah kalau masalah-masalah akidah harus menggunakan yang mutawatir, tidak boleh menggunakan yang ahad, kata mereka. Sehingga, kata mereka lagi, kalau ada sebuah masalah akidah yang ternyata jalurnya hadis ahad, bukan mutawatir, maka akidah itu ditolak, masalahnya diingkari. Mengerikan ya. Sehingga mereka mengingkari sekian banyak bab-bab akidah yang sahih. Mereka mengingkari adanya azab kubur. Mereka mengingkari adanya pertanyaan mungkar wa nakir. Mereka mengingkari adanya dajjal. Mereka mengingkari adanya al-imamul mahdi. Mereka mengingkari tentang turunnya Nabi Allah Isa di akhir zaman nanti. Dan berbagai macam masalah-masalah akidah yang lain diingkari oleh mereka semuanya. Dengan alasan apa? Alasannya hadisnya ahad, tidak mutawatir. Ini merupakan penyimpangan yang amat-amat sesat. Tidak pernah dikenal di zaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Barakallahu. Dan ternyata barakallahu fikum, ketika dicek, diteliti oleh para ulama ahli hadis, para ulama yang paham hadis, yang pakar hadis, ternyata semua masalah-masalah yang mereka ingkari tadi itu ternyata jalurnya mutawatir. Terkait dengan Dajjal, terkait dengan Imam Mahdi, terkait dengan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, terkait dengan azab kubur, terkait dengan mungkar wa nakir dan segala macamnya, itu ternyata hadisnya hadis mutawatir menurut para ulama ahli hadis. Ketika dicek ternyata kaum Mu'tazilah itu goblok hadis, hanya ngerti membuat istilah baru mutawatir dan ahad, tetapi tidak memahami bagaimana sesungguhnya mutawatir dan ahad. Akibatnya asbun, asal bunyi. Oh ini ahad tolak, oh ini ahad tolak, ini ahad tolak. Ternyata ketika ditelusuri bukan masalah mutawatir atau ahad, ternyata tidak sesuai dengan akidah mereka. Ringkasnya jelas, Ahlus Sunnati wal Jamaah barakallahu fikum, di dalam berakidah itu berhujjah dengan semua hadis yang sahih di dengan tanpa membedakan antara yang mutawatir dan ahad. Para ulama kita menulis banyak kitab untuk mengutarakan dan menjabarkan prinsip ini. Di antaranya ialah kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau punya kitab Hadithul Ahad Hujjatun Binafsih Fil Aqaidi Wal Ahkam. Hadis ahad merupakan hujjah, argumentasi dengan sendirinya, baik dalam perkara akidah ataupun dalam perkara ahkam. Panjang lebar belum menjelaskannya, barakallahu fikum, dalam risalah tersebut. Silakan dirujuk ke sana. Intinya jelas. Ini untuk menguatkan poin yang pertama tadi. Poin kaidah pertama yang kita sebutkan, Evan, dasar akidah Ahlussunnah ialah kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditekankan di sini semua sunnah Rasul yang sahihah, baik yang mutawatir ataupun yang ahad. Barakallahu fikum. Dalam rangka untuk menentang pemahaman-pemahaman yang terjadi pada kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Kaidah yang kelima adalah al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah, mengumpulkan semua nas-nas dalil dalam satu permasalahan akidah. Maknanya barakallahu fikum, prinsip Ahlus Sunnah sebelum menetapkan satu masalah akidah, itu mereka mencermati dan merujuk kepada Al-Quran secara keseluruhan, hadis Rasul pada secara keseluruhan, kumpulkan semua ayat, semua hadis yang menerangkan tentang masalah itu, kemudian dipaparkan kepada pemahaman salaf. Kemudian dipaparkan pada pemahaman salaf. Hasilnya nanti dijadikan sebagai pedoman mereka di dalam menentukan masalah akidah tersebut. Tadi paham ya? Sehingga mereka mengumpulkan semua ayat, semua hadis, menyeluruh pembahasannya itu. Sehingga tidak comot satu ayat, comot satu hadis digunakan sebagai pedoman untuk sebuah kaidah. Ternyata ada ayat yang lain yang menentangnya, atau yang kontradiksi. Ada hadis yang lain yang menentangnya, yang kontradiksi, bingung lagi. Hah? Musyawarah lagi. Tidak. Itu bukan Ahlus Sunnah. Mereka bahas dengan tuntas, dilihat semua ayat, semua hadis tentang satu masalah tadi, kumpulkan semuanya, dibahas dengan tuntas, kemudian dipaparkan kepada pemahaman salaf. Maka hasilnya nanti dijadikan sebagai kaidah mereka, dasar mereka dalam berakidah. Inilah prinsipnya Al-Sunnah. Sehingga mereka betul-betul selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam babul akidah. Khonafdina azakumullah, supaya dipahami dan diketahui bersama. Di antara sebab penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah ialah sebab banyak pihak yang memahami akidah itu sebagian-sebagian, sepotong-sepotong. Akhirnya ada yang terjatuh pada sikap hulu, berlebihan, ada yang terjatuh pada sikap tafrid, kurang perhatian. Dan itu terjadi subhanallah dalam semua bab-bab, dalam semua masalah-masalah akidah. Hampir semua sekte-sekte yang menyimpang itu ternyata hanya memandang pembahasan dengan sebelah mata. sehingga ada yang menggunakan mata kanan, ada yang menggunakan mata kiri. Yang mata kanan nyimpang sebelah kanan, yang kiri nyimpang sebelah kiri. Contoh saja ya. Dalam bab takdir, kelompok Qadariyah Mu'tazilah hanya memandang tentang masalah ini menggunakan sebelah mata, yang akhirnya mereka meniadakan dan menolak takdir, ingkar takdir. Qadariyah. Sekte yang kedua namanya Jabriyah, memandangnya dengan pandangannya sebelahnya lagi, tidak menyeluruh. Akhirnya punya kesimpulan, semuanya itu adalah takdir Allah. Manusia tidak punya kehendak, meniadakan kehendaknya manusia. Manusia itu kayak dipaksa, kayak kapas yang berterbangan ditiup oleh udara, kesana kemari tanpa ada kotwa, gak ada kudrohnya, gak ada irodahnya, gak ada kemauannya, gak punya kuasa apa. Baraklah itu Ahlus Sunnah gak demikian. Kumpulkan semuanya, semua ayat, semua hadis, mereka mengatakan bahwasanya semuanya dengan takdirnya Allah Tabaraka wa Taala. Namun Allah Subhanahu wa Taala memberikan iroda, kehendak, kemauan, kudrah pada masing-masing hamba, sehingga hamba bekerja, bertindak, beraktivitas dengan kehendaknya masing-masing. Namun itu semuanya tidak lepas dari takdirnya Allah Tabaraka wa Taala. Enak. Barakallahu fiikum. Kaum Jahmiyah Mu'tazilah, tatkala mereka membaca, menelaah dalil-dalil tentang asmaul husna dan as-sifat, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Taala, dipandang dengan sebelah mata, akhirnya mereka terjatuh pada tindakan mengingkari dan menolak asmaul husna, menolak sifat-sifat Allah yang mulia. Muncul lagi sekte yang berikutnya, sekte Mujassimah, Musyabbihah, memandangnya dengan sebelah matanya lagi. Akhirnya menarik kesimpulan bahwasanya Allah punya asmaul husna, Allah punya sifat-sifat yang ada, tapi sama kayak makhluknya. Yang pertama menyimpang, yang kedua juga menyimpang. Ahlus Sunnah tidak demikian. Dikumpulkan semua yang ada, mereka punya kesimpulan Allah Tabaraka wa Taala punya asmaul husna, punya sifat-sifat yang mulia, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah enggak serupa dengan siapapun dari kalangan makhluknya. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian seterusnya dalam bab-bab akidah. Hampir seluruh sekte-sekte yang menyimpang, di antara sebab penyimpangannya adalah memandang masalah dengan sebelah mata, tidak mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada. Akhirnya ada yang menyimpang sebelah kanan, ada yang menyimpang sebelah kiri. Sementara Ahlus Sunnah mengumpulkan semua nas-nas yang ada, semua ayat, semua hadis dalam satu permasalahan, kemudian digodok dan dipaparkan dengan pemahaman salaf, kemudian hasilnya mereka jadikan sebagai kaidah yang benar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Kaidah yang ke Setengah 12. Yang ke 6. Supaya sesuai dengan rukun imannya 6. Dan dasar akidah kan di atas rukun iman yang 6. Jadi kita kasih kaidah 6 juga. Kaidah yang keenam, at-ta'bir bil alfaz syar'iyyah. At-ta'bir bil alfaz syar'iyyah fi masil fil masail i'tiqadiyah, maknanya mengungkapkan sesuatu dengan lafaz-lafaz yang syar'i dalam masalah akidah. melafalkan, mengungkapkan sesuatu dengan lafaz yang syar'i dalam masalah-masalah akidah. Maknanya, ahlu sunnati wal jamaah, ketika berbicara masalah i'tiqad, masalah akidah, istilah-istilah, lafaz-lafaz yang mereka gunakan, itu istilah Quran, istilah hadis syar'i. Tidak menggunakan istilah-istilahnya orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahli filsafat, dari kalangan ilmu kalam, ahli ilmu kalam, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak pula menggunakan bahasa-bahasa mujmal, lafaz-lafaz yang mujmal, yang masih umum. Tapi mereka menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa salaf, sehingga mereka pun jelas pula akidahnya, tidak ngeram-ngeram. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyatakan dengan tegas, wat-ta'biru bil alfadhi syar'iyyatin nabawiyyatil ilahiyyah huwa sabilu ahli sunnati wal jamaah. Tegas. Yang artinya mengungkapkan, mengutarakan dengan lafaz-lafaz syar'i sesuai dengan contoh nabi nabawi, sesuai dengan nas ilahi Al-Qur'an, itu merupakan jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnati wal jamaah. Jelas lafaznya, gamblang, nas, ayat, hadis, selesai. Ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bidah, ciri-ciri sekte yang menyimpang dalam babul akidah, ketika mereka membicarakan masalah akidah, selalu menggunakan dan mengutarakannya dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas, yang tidak tegas, bahasa atau lafad-lafad yang memiliki dua makna. Lafad gimana? Kayak pisau bermata dua begitu. Itu mereka. Wallahul musta'an. Sehingga terjadilah yang namanya tadlis, talbis, pengkaburan-pengkaburan yang dilakukan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah terhadap akidah Islam. Lalu bagaimana sikapnya ahlu sunnah tatkala mendapati sekte-sekte yang menyimpang itu menggunakan lafaz yang masih belum jelas? Tolak atau kata terima? Jawabannya adalah kaidah secara umum, kalau lafadznya itu lafadz kitab wa sunnah, terima. Jelas ya? Tetapi kalau lafadznya itu lafadz yang masih mujmal, lafadz yang masih global, yang tidak ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadith, dirinci. Jangan melongo ini kaidah penting ahlu sunnah ini. Saya ulangi lagi, lafaz yang digunakan oleh mereka dalam bab akidah, kalau sesuai atau ada dalam nas Quran, nas hadis, diterima. Itu mereka pakai. Tapi kalau lafaznya itu lafaz yang masih global, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, dirinci. Kalau lafadznya tolak, sebab tidak ada dalam ayat sama hadis. Tapi kalau maknanya dirinci, ada lafadz ada makna, lafadz nggak dipakai, lafadznya nggak ada dalam nas wahyu, maknanya dirinci. Kalau yang diinginkan adalah makna yang sahih, terima. Tapi kalau yang dimaukan adalah makna yang batil, tolak. Mau contoh? kira-kira bisa dipahami apa enggak? Mudah-mudahan. Contoh. Mudah-mudahan paham. Karena masalah akidah agak sedikit perlu konsentrasi. Enggak boleh ngantuk. Contoh, ashabul ahwa'i wal bid'ah memunculkan istilah Allah Subhanahu wa taala itu fi jihadin. Fi jihad pada sebuah arah. Kata-kata jihad arah. Ini istilahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mesti begitu, menggunakan bahasa-bahasa yang bermata dua begitu. Bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah? Jawabannya dirinci. Kalau lafaz afwan, kita tidak mendapati pernyataan dalam nasul Qur'ani wa sunnah yang menjelaskan Allah itu fi jihadin. Tidak ada. Lafaz tolak. Adapun secara makna dirinci, apa yang Anda maukan dengan Allah di sebuah arah? Apa yang kamu inginkan? Barakallahu. Kalau yang kamu inginkan ialah Allah di semua arah, di semua arah, dengan makna Allah di mana-mana, itu makna yang batil. Itu makna yang batil. Maaf, kami tolak. Apalagi kamu mengatakan Allah di arah bawah, tambah ngawur lagi. Maaf, kami tolak. Tetapi kalau yang kamu inginkan Allah fi jihadin, ay Allah fi jihadil ulu, Allah itu di arah atas, jawabannya itu makna yang sahih, kami terima. Kenapa? Dikarenakan memang nasul Quran wa sunnah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Arsy-Nya Allah itu ya ikhwan, di atas semua makhluk. Allah di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya, berpisah dari makhluk-Nya. Jadi Allah di atas ya, ikhwan. Bukan di semua arah, bukan di bawah apalagi. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana itu? Supaya anda paham, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwasanya jarak antara bumi dengan langit, dunia langit yang pertama ini sejauh 500 tahun perjalanan. Langit berapa lapis? 7 lapis. Langit yang pertama dengan langit yang kedua juga sama jaraknya, 500 tahun perjalanan. Terus demikian, dari langit yang kedua, yang ketiga, ketiga yang keempat, keempat yang kelima, lima yang keenam, enam yang ketujuh, itu memiliki jarak yang sama, 500 tahun perjalanan. Ke arah mana ini? Ke atas. Di atas langit yang ketujuh itu ada air. Jarak antara langit yang ketujuh dengan air 500 tahun perjalanan. Di atas air ada kursi. Jarak antara air dengan kursi 500 tahun perjalanan. Di atas kursi ada arsy. Jarak antara kursi dengan arsy jauh 500 tahun perjalanan. Allah di atas semua makhluk-Nya. Barakallahu fikum. Berpisah dari makhluk. Maka Allah di atas segala-galanya. Sehingga kalau yang engkau maknakan, yang engkau maukan Allah itu di atas, di arah atas, kita maknakan itu makna yang sahih. Dan tidak perlu kita menggunakan kata-kata fi jihadin. Kita mengatakan Allah itu di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Atau kita mengatakan Allah sama, Allah di atas langit. Itu lafaz yang syar'i, barakallahu fikum. Maka ini harus dipahami baik-baik, ikhwan. Tatkala kita nanti mendalami perkara-perkara akidah, terutama dalam bab asmaul sifat, dalam bab nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijumpai sekian banyak pertarungan. Pertarungan antara ashabul ahwa'i wal bid'ah, sekte-sekte yang menyimpang, dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah mantap, tegar, teguh istiqomah akidahnya dengan kaidah, kaidah di atas. Sementara Ashabul Ahwa wal Bidah itu kelimpungan dan tercerai-berai dikarenakan tidak punya kaidah yang jelas. Maka 6 prinsip di atas para kafirum harus difahami dengan baik-baik. Insyaallah tatkala memahami tentang dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah, kita semuanya akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dikarenakan sudah melampaui jam 11:30. Saya tambahi 5 menit. Assalamualaikum. Saya kira cukup sekian, dan insyaallah pada pertemuan yang kedua kita akan menjelaskan bagaimanakah keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh akidah Ahlus Sunnah. Sebelum akan saya jelaskan secara global pembahasan para ulama tentang masalah akidah Ahlus Sunnah. Insyaallah taala. Fafila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.